Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan belajar kita. Ya, kita sudah sampai di di penghujung kitab Al-Buyu' wal Mu'amalah. Kitab Buyu' dan Mu'amalah yang lainnya. Terakhir kita sudah sampai Luqathah dan sekarang kita lanjutkan yaitu tentang macam-macam Luqathah. Anwa'ul Luqathah, macam-macam Luqathah. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wal luqatatu ala arba'ati adrubin. Luqatah ada 4 macam. Ahaduha, macam yang pertama, jenis pertama, ma yabqa ala dawam, yang bisa bertahan lama, fahadha hukmuhu. Nah, maka itu apa? Maka hukumnya ya, telah lewat ya. Maka inilah yang berlaku, hukum yang telah lewat, yang telah disebutkan di matan sebelumnya. Itu di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan, dia bisa memilih. Yaitu ketika ingin memiliki dia harus mengumumkan, ya kan? Kemudian nanti dimiliki dan dia ada uluman, harus menanggung ketika nanti si pemilik barang datang. Bisa juga menyimpannya, ya, bisa juga dia menyimpan barang tersebut. Jika nanti telah diumumkan, kemudian nanti setelah datang pemiliknya, wajib dikembalikan barang tersebut. Jadi kan bisa dimiliki, yaitu dengan cara diumumkan terlebih dahulu ya, sebagaimana yang telah kita pelajari. Ketika sudah diumumkan, dia memang harus ada niat ya, atau ya ada niat untuk memilikinya. Ya, dia ada pernyataan darinya, bahasanya ini mau dimiliki. Jadi kepemilikan itu tidak semata-mata langsung berpindah dengan semata-mata selesai pengumuman, tapi dia ada pernyataan dari dirinya bahasanya ingin memiliki barang tersebut. Bisa juga dia menyimpan atau menahan barangnya, yaitu sebagai simpanan atau semacam titipan. Kemudian jenis yang kedua, jenis pertama ini yang bisa bertahan lama, itu yang dibahas di matan sebelumnya ya, yang dibahas di matan sebelumnya, yaitu ada mengetahui sifat-sifatnya apa, kemudian diumumkan. Nah, itu ini jenis pertama. Kemudian wasani, jenis yang kedua, ma la yabqa ka tu'ami ar-radbi wa huwa fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmihi aw bai'ihi wa hifzi samanihi. Jenis yang kedua itu tidak bisa bertahan lama ya, seperti makanan ya, atau kurma yang tidak, kurma basah yang tidak menjadi, tidak bisa menjadi apa, tidak menjadi tamar, atau sayur-sayuran, buah-buahan ya. Intinya yang dia biasanya ada sifat basahnya ya. Nah, kalau seperti ini dia enggak bisa bertahan lama, fahuwa mukhayyarun, maka dia diberi pilihan, boleh memilih dengan memakannya, wa ghurmihi, ya, dia dengan memakannya. Ya, tentunya sebelum makan dia memiliki dulu, ya kan? Jadi dia dimiliki dulu, baru dia dimakan. Kemudian wagurmihi, yaitu nanti kalau pemiliknya datang, maka dia wajib menggantikan, menggantinya dengan yang semisal, ya, atau yang dengan nilainya. Ya. Semisal itu yang misli, barang yang misli, ya. Barang misli itu barang yang sudah pernah kita sampaikan, yang dia diukur dengan, ya, diukur dengan wazan, timbangan, atau takaran. Dia ada padanannya, ada padanannya di luar. Beras, gandum, jagung, itu ada. Nah, kalau misli, nanti ya ditukar dengan yang misli. Kalau kimi, lawannya misli, yang dia tidak ada padanannya, ya semisal baju, semisal yang lainnya, yang dia tidak ada padanannya. Atau jenis-jenis apa? Makanan yang tidak ada padanannya, ya, tidak ditimbang, tidak ditakar, maka diganti dengan nilainya. Nah, yang pertama yang tadi ini membahas tentang hurmi tadi, dimakan kemudian diganti. Nah, gantinya tadi dilihat barang ini misli atau kimi. Kemudian aubaihi, aubaihi wahizri samanihi. Boleh juga dia tidak memakan tapi dijual, ya. Jual. Ini kan jenis kedua tadi, ya, yang tidak bertahan lama. Nah, dijual dengan harga standar, dan nanti ini dengan izin hakim kalau yang aturan sebenarnya. Ya, karena ini tadi makan yang tidak bertahan lama. Ya, nemu buah-buahan misalnya, ya, jadi boleh dimakan, yang misalnya yang itu berharga, ya, yang enggak cuman misalnya satu kurma misalnya, atau makanan-makanan yang lain yang tidak bertahan, ya, maka tadi bisa dijual, ya, wahizi samanihi, kemudian disimpan hasil penjualannya. Ya, sampai kapan? Sampai nanti pemiliknya datang. Nah, tadi kalau dijual itu, ya, nanti kalau dijual sudah dapat pembayaran, dia disimpan. Kalau ingin memiliki uang tersebut, maka dia mengumumkan seperti biasa, harus melalui pengumuman dulu. Ini melalui pengumuman diumumkan untuk bisa dimiliki apa hasil penjualan tersebut. Kemudian wasal itu jenis yang ketiga, ma'ya baqa bi'ilajin karutabi fayaf'alu ma fihi al-maslahatu min bay'ihi wa hizzi samanihi au tajfifihi wa hizzihi. Yang ketiga, barang tersebut bisa bertahan lama dengan satu penanganan khusus, dengan proses, dengan ilaj. Seperti kurma basah rutab, nah, ini nanti bisa diproses dengan penanganan, bisa menjadi tamar, sehingga bertahan lama. Maka dia lakukan apa yang bermanfaat, ya, yang bisa, yang bermanfaat untuk siapa? Maksudnya untuk bermanfaat untuk pemiliknya, ya. Jadi ini barangnya ini yang ditemukan apa tadi? Ya, perlu penanganan agar bisa bertahan lama. Seperti kurma yang nanti bisa berubah menjadi tamar. Kemudian anggur yang nanti berubah menjadi kismis. Nah, kemudian tadi pilihannya, yang mendatangkan masalah bagi pemiliknya, berupa dijual dan disimpan hasil penjualannya. Dijual. Ya, disimpan hasil penjualnya sampai kapan datang pemiliknya. Wah, nanti kalau ingin memiliki ya dia diumumkan. Diumumkan terlebih dahulu sebagaimana di jenis yang kedua tadi ya. Ya, dijual, kemudian hasil penjualnya dibawa, kalau ingin dimiliki uangnya tadi, maka diumumkan terlebih dahulu. Ya, barangnya yang hilang tadi diumumkan dulu. Atau tajrif dikeringkan, ya. Tadi kan ini kurma basahnya gimana? Dijual bisa atau dikeringkan dan disimpan. Ya, sampai datang pemiliknya. Nah, kalau mengeringkan ini bisa jadi kan ada biayanya. Maka dia bisa sukarela, yaitu ya sukarela untuk kebaikan yang punya barang. Atau bisa juga dia menjualnya sebagian sebagian barang teman tersebut. Misalnya kurma basah dijual untuk biaya pengeringan dengan izin hakim. Nah, nanti uangnya bisa untuk biaya itu. Atau bisa juga pakai uangnya nanti kemudian ditagihkan kepada kepada pemiliknya. Kemudian warabi'u yang jenis keempat, barang temuan itu ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawani. Yaitu barang temuan itu butuh biaya, ya, butuh perawatan, butuh biaya seperti hewan. Nah, ini juga terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, wa wa dorbani hayawanun la yamtani'u bin nafsihi. Fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa wurmi samanihi, ya. Aw tarkihi wa tatawwu'i bil infaqi alaihi aw bai'ihi wa hifzi samanihi. Berapa itu? Tiga. Jenis pertama, hewan yang layam tanik binafsi, tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini mencegah, melindungi dirinya sendiri dari hewan buas lain, dari hewan-hewan buas yang kecil. Jadi, tidak bisa melindungi diri dari hewan buas yang kecil, yang termasuk hewan buas kecil itu ada serigala, kemudian harimau, yaitu hewan buas kecil. Kalau yang besar itu, kategorikan hewan buas besar adalah singa. Nah, ini kalau jenis hewannya seperti ini, yang tidak bisa apa, melindungi diri dari serangan hewan buas kecil, maka dia, contohnya apa? Contohnya adalah kambing, kemudian anak sapi, anak unta. Ini hewan ini tidak bisa melindungi diri dari serangan hewan buas yang kecil. Maka ada pilihan yang pertama, dimakan, yaitu disembelih kemudian dimakan. Ya, sebagaimana pembahasan yang telah lewat, dia sebelum dimakan itu harus dimiliki dulu, kemudian dimakan. Wawurmi samani, ini dia menanggung, ya, menanggung apa? Mengganti nanti kalau pemiliknya datang. Dan ini sebelum dimakan dia harus ada tamaluk dulu, dimiliki dulu. Pilihan kedua, autarkihi, dibiarkan saja. Artinya tidak disembelih, tidak dimakan. Watatawu bil infaqi alaihi. Yaitu dia menafkainya, ya, mengurusinya, ya. Tatawu dengan sukarela. Jadi berbuat baik, ya, pada pemilik barang tersebut, pemilik hewan. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa juga kalau dia tidak ingin tatawu, ya nanti dibiayai atas izin hakim, nanti biayanya bisa ditagihkan ke pemilik. Kemudian pilihan yang ketiga, dijual. Kemudian disimpan hasil penjualannya. Ya, sama seperti tadi. Ya, disimpan gitu aja. Kalau enggak ingin dimiliki, disimpan aja. Berarti nanti maksudnya apa? Ya, titipan gitu ya, dia amanah. Tapi kalau dia ingin memiliki hasil penjualnya sebagaimana tadi yang telah lewat, maka dia diumumkan. Yang diumumkan apa? Ya, hewannya, ya. Ya, bukan uangnya. Ya, uangnya diumumkan gimana? Hewannya tadi diumumkan setahun. Kemudian nanti kalau sudah enggak ada yang datang, dia berhak memiliki hasil penjualan yaitu uang tersebut. Tapi dia harus menanggung nanti kalau datang pemiliknya. Karena kalau ingin menggunakan uang tersebut, berarti dia harus memilikinya. Untuk memiliki dia harus mengumumkan. Kalau dia tidak berniat memiliki, ya enggak boleh digunakan berarti kan. Kan ini wadiah, maksudnya dia hanya titipan saja. Ya. Ya, seperti itu apa efeknya jadi dari dia mau memiliki atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wa hayawanun yamta'u yamtani'u binafsihi. Kemudian kalau hewan itu bisa melindungi diri, menjaga diri dari serangan binatang buas kecil. Ya, ada yang bisa melindungi diri dengan kekuatannya seperti kuda, kemudian unta, dan biwol. Nah, ini dengan kekuatannya dia bisa. Bisa dengan dia berlari cepat, bidang misalnya, kelinci. Ini masuk yang dia yamtani binafsihi, tapi dengan berlari. Atau dengan terbang, nah, ini juga yamtani. Nah, itu kalau dia bisa seperti itu, fa'in wajadahu fi shakhra'i, jika menemukannya di padang pasir, maka dibiarkan. Ya. Maka tidak boleh dia mengambilnya untuk dimiliki. Tidak boleh apa? Mengambilnya untuk dimiliki. Karena disebutkan dalam hadis ini, bahasanya semacam unta ini apa ya, dia suruh membiarkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dak. Kalau unta hilang di padang pasir, biarkanlah. Fa inna ma'aha hiza'aha wa siqa'aha taridul ma' wa ta'kulu asyajar hatta yalqaha rabbuha. Dia punya simpanan air, ya. Dia ada kaki, sepatu, ada dia nanti mencari di tempat-tempat air, makan makanan sendiri sampai dia ketemu sama pemiliknya. Jadi nggak boleh diambil. Nanti kalau sampai dia ngambil, dia nanggung nanti. Tapi kalau ya menanggung harganya. Tapi kalau dia ingin menyimpannya saja, masih dibolehkan. Menjaganya saja. Kemudian kalau fa'in wa'in wajada fil khador, jika ditemukan di tempat pemukiman, tadi yang tanik tadi ya, yang dia bisa menjaga diri. Bahwa mukhayaron bainal asya asalasa. Ya, kalau di pemukiman dia hukumnya seperti yang layam tanik tadi. Ada tiga, menurut matan. Menurut matan ada tiga, walaupun nanti ada yang mengatakan cuma dua pilihannya. Tiga tadi apa? Ya tadi seperti hewan ya, yang layam tanik dinasti tadi, hewan-hewan lemah. Tadi apa? Dimakan, kemudian nanti mengganti nilainya, kemudian atau dibiarkan, kemudian dirawat, parela, ya, atau dijual. Tiga tadi. Nah, tapi sebagian pensyarah menyatakan tidak apa? Tidak boleh dimakan. Tidak ada pilihan makan ketika dihadur. Ya, kalau pensyarah di sini, di Al-Imta, katanya mudah untuk menjual. Allah alam bisawab. Sedikit penjelasannya. Ada empat macam. Yang pertama yang bertahan lama. Seperti emas, perak, maka hukumnya diumumkan setahun. Kemudian setelah itu dimiliki. Dan dia ada loman, menanggung. Siap menanggung ganti rugi. Jika muncul muncul pemiliknya, maka diberikan pada pemilik. Jika sudah hilang, digunakan misalnya, maka menanggung yang semisal atau dengan nilainya, yaitu nilai hari ketika dia miliki. Ketika dia memiliki itu, kapan, harganya berapa, nah itu nanti yang diberikan ke ya, pemilik. Kemudian jika barang temuan tadi berkurang nilainya karena ada aib yang terjadi setelah dimiliki oleh orang yang menemukan, maka nanti pemiliknya mengambil barang temuan tersebut dan juga yang menemukan tadi harus menambahi apa nilai, jumlah nilai yang berkurang tersebut gara-gara ada aib. Jika pemilik barang ingin mengambil barang tersebut, kan tapi orang yang menemukan ingin mengganti dengan nilainya saja, maka yang dimenangkan adalah keinginan perkataan pemilik barang. Ya, hukum masalahnya ya harus barangnya, tapi ini dia ingin mengembalikan nilainya saja. Yang kedua, yang tidak tahan lama seperti makanan, kurma, basah, maka ada pilihannya tadi ya, yaitu dimakan, sehingga nanti tidak rusak, nah, tidak basi, kalau basi nanti menyia-nyiakan harta. Kemudian jika nanti pemiliknya datang, tinggal diganti harganya berapa. Atau dijual, kemudian hasil penjualnya ada pada dirinya sebagai wadiah, titipan. Jadi kalau titipan berarti nggak boleh digunakan, ya, namanya titipan. Kalau digunakan nanti namanya pinjaman ya. Ya kan gitu. Makanya nggak bisa digunakan uangnya. Kalau ingin digunakan harus tamaluk, diumumkan tadi ya. Yang ketiga, bisa bertahan lama dengan diproses, ya, diproses, ditangani ya, dengan ada proses tertentu. Maka ya orang yang menemukan harus melakukan yang bermanfaat untuk pemiliknya. Nah, misalnya menemukan daging bisa disimpan di lemari es atau dijual, kemudian disimpan harganya. Nah, disimpan apa hasil penjualannya. Nanti diberikan pada pemiliknya kalau sudah datang. Yang keempat, ya, butuh dinafkahi. Seperti hewan, maka ada dua. Hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, seperti hewan kecil, gonam, kambing, ayam. Maka ini pilihannya adalah dimakan kemudian mengganti harganya, ganti harganya, atau dijual dan disimpan hasil penjualannya, atau disimpan kemudian di rawat secara sukarela. Hewan yang tidak bisa di yang bisa melindungi dirinya sendiri, ya, hewan yang kuat, kuda, unta, jika ditemukan di padang pasir maka enggak boleh diambil. Namun kalau ditemukan di pemukiman, di kota atau kampung, maka dia diambil kemudian bisa memilih dijual, kemudian hasil penjualannya disimpan, atau dia tidak jual tapi dinafkahi, ya, dirawat, ya, dipelihara. Musnad menyebutkan ada tiga pilihan tadi, yaitu dimakan kemudian nanti diambil, diganti biayanya, harganya berapa. Tapi kata penasarah ini pilihannya sebenarnya hanya dua saja, ya, karena tidak boleh dimakan, sebabnya adalah mudah untuk dijual kalau menemukan di pemukiman. Bedanya antara pemukiman dengan sahra, biasanya pemukiman adalah di situ ada apa, bisa ada campur tangan dari apa, manusia. Maka tidak boleh ditinggalkan. Maka dia kembali ke pemiliknya. Kalau di padang pasir, ya tadi dia ditinggalkan, ya nanti tahu sendiri jalannya. Tapi kalau di pemukiman, ya ini banyak orang nanti di situ. Apa? Banyak orang, sehingga nanti dikhawatirkan malah tidak sampai ke pemiliknya. Maka di situ kan tidak boleh ditinggalkan, ya tadi, ya pilihannya kalau di pemukiman. Kemudian tidak boleh mengambil barang temuan di tanah haram Mekah, kecuali untuk disimpan saja. Adapun untuk tanah haram Madinah, sebagaimana daerah-daerah yang lain. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala faslun al-laqitu laqit. Ya, ini lakit ini temuan juga, tapi berupa anak kecil yang belum balig, walaupun sudah tamyiz, ataupun dia berupa, ya, orang gila. Ya. Kalau tadi kan luqatah barang temuan, barang. Kalau ini manusia, ya, anak kecil atau orang gila. Wa idza wujida lakitun bi qari'ati at-tariqi. Maka jika ada yang menemukan lakit, yaitu anak kecil walaupun sudah tamyiz atau orang gila walaupun sudah balig, di tengah-tengah jalan atau misalnya di tempat-tempat umum yang lain, di pintu-pintu masjid misalnya, maka fa'ahuhu wa tarbiyatuhu, dia ambil, dipungut, dibawa, dan dibesarkan, dirawat, ya, dan ditanggung. Maka di sini disebutkan wajibatun 'alal kifayati, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah kalau apa? Kalau yang mengetahui lebih dari satu. Kalau yang mengetahui cuma orang itu aja menjadi fardu ain. Karena hukumnya fardu kifayah, nanti kalau ada yang menemukan, salah satu menemukan, ya dia punya kelayakan untuk merawatnya, maka gugurlah dosa orang yang lain, kaum muslimin yang lain. Maka kalau tidak ada satupun yang menemukan, tidak ada yang merawat, dosa semuanya, kan fardu kifayah. Karena enggak ada yang melakukan fardu kifayah. Anak kecil terlantar atau orang gila. Orang gila banyak ya kita temui. Ya, ya mungkin ini perlu dapat perhatian, ada tim khusus kalau dari pemerintah mungkin ya bisa jadi ada, tapi prakteknya bagaimana wa'alam, karena orang gila masih banyak sekali kan di jalan-jalan. Kalau non pemerintah wa'alam sepertinya belum ada tim yang seperti itu. Dan itu adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah untuk apa? Mengurusnya. Ya, bukan sunnah. Dan padahal kaum muslimin banyak sekali yang melihat fenomena itu. Karena kenapa fardu? Menyelamatkan ya. Ya manusia ya, anak Adam ini yang punya kehormatan, menyelamatkan dari apa? Kebinasaan. Maka itu punya fardu. Wala yukoru ila fiyati aminin, tidak ditinggalkan di bawah lakit tadi kecuali pada orang yang amanah. Ya. Jadi harus dengan orang yang amanah, bukan orang apa? Misalnya fasik. Ya nanti kalau yang menemukan orang fasik itu belum dianggap apa? Belum dianggap menemukan mengurusi ini orang fasik. Jadi yang teranggap sudah nanti menemukan orangnya yang amanah. Yang nanti disebutkan syarat-syaratnya ya. Ya. Ya di antaranya itu muslim kemudian tidak fasik. Kemudian tidak safih ya. Kemudian juga tidak, bukan anak kecil dan bukan orang gila, ini tidak sah. Fa'in wujida ma'ahu malun, jika bersama anak tersebut ada atau orang tersebut ada harta, maka anfaqo alaihi al-hakimu minhu. Maka hakim membiayai hidupnya dari harta tersebut. Ya, hakim di sini ya, disebutkan hakim. Karena kalau orang yang menemukan ini sebenarnya dia tidak punya apa, wilayah, ya, kekuasaan untuk atas harta orang yang ditemukan tadi. Jadi dia itu hanya perawatan saja, contohnya gitu. Hanya merawat saja, mengasuh saja. Jadi dia wewenangnya hanya mengasuh. Ataupun harta ini tidak jadi wewenangnya. Maka dia harus izin hakim. Maka di sini dimatan disebutkan hakim. Jadi. Kemudian, wa ilam yujad ma'ahu malun. Jika tidak ada harta, fanafaqatuhu fi baitil mal. Maka nanti kalau tidak ada tidak bawa harta anak tersebut orang gila atau orang gila, maka diambil dari baitul mal. Jika tidak ada misalnya harta umum yang misalnya diwakafkan untuk itu, ya, atau tidak ada wasiat, ya itu nanti baitul mal. Nah, nanti kalau sudah baitul mal tidak ada, ya nanti karena baitul mal enggak ada atau dipakai untuk yang lebih penting, nanti di modelnya apa? Dengan hutang. Hutang, kemudian nanti hakim tadi yang mengurusi. Hutang ke ini, orang-orang kaya yang cukupan untuk agar bisa digunakan untuk mengurusi orang yang hilang tersebut. Secara syariat adalah laki itu, yaitu anak kecil atau orang gila yang tidak ada yang ngurusi, tidak ada penanggung jawabnya, tidak diketahui ya siapa yang penanggung jawabnya, orang tuanya atau walinya, siapa, enggak ada. Hukum yang ngambilnya adalah fardu kifayah, rukunnya adalah ya tadi penemuan, kemudian yang menemukan laki, kemudian malkut, yaitu yang ditemukan. Nah, menemukan ini laki itu wajib mendatangkan saksi. Karena untuk menjaga apa? Status dia merdekanya dan nasabnya. Dia merdeka, merdeka enggak bisa nanti diaku budak. Ya, atau misalnya nanti diaku anaknya, diklaim sebagai anaknya, ini keturunan saya. Nah, ini enggak bisa nanti untuk menjaga nasabnya. Sehingga tidak dinasabkan pada orang yang bukan menjadi apa jalur nasabnya. Kalau tidak diberi, tidak mendatangkan saksi, tidak punya wewenang untuk mengasuhnya, nanti hakim yang mengambilnya. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang menemukannya menjaga dan merawat, menanggungnya, ya, nafkah dari biaya hidupnya dari anak tersebut atau orang hilang tersebut jika ada, jika membawa harta. Jika tidak ada maka dari baitul mal. Ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bermusyawarah pada sahabat yang lain dalam hal membiayai lakit, kemudian mereka sepakat untuk diambilkan dari baitul mal. Jika yang menemukan dua orang, yang satu kaya, satu miskin, maka dilukan, didahulukan yang kaya. Jika tidak diberi nafkah dari baitul mal, maka dari orang-orang kaya. Di sini langsung begitu ya. Kalau di naf'ul asqa tadi, ya hutang dulu. Jika orang menemukan tadi memberi nafkah dari hartanya, maka dia itu harus dengan izin qadhi atau hakim. Karena dia tidak punya kewilayahan, tidak punya wewenang dalam masalah harta. Masalah harta wewenangnya itu adalah bapak atau kakeknya. Boleh misalnya memindah orang yang ditemukan tersebut dari satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian jika orang tersebut, orang yang ditemukan tersebut di negeri Islam, ya, maka dia Muslim. Maka dia Muslim. Demikian juga jika salah satu dari kedua orang itu adalah Muslim, maka dia juga dihukumi Muslim. Di antara syarat orang yang menemukan adalah Islam, karena ini wilayah, kewilayahan, maka tidak boleh kecuali Muslim. Kemudian merdeka, budak, tidak boleh, karena budak itu tidak bisa memiliki. Kemudian rusdu, rasid, ya, tidak safih. Kemudian adalah, tidak fasik. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala faslun wal wadi'atu wadi'ah. Biasa kita terjemahkan titipan. Wal wadi'atu amanatun. Wadi'ah itu amanah. Ya, amanah di tangan orang yang dititipi. Wa istahabu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Nah, hukumnya sunnah untuk menerima amanah bagi orang yang dipercaya untuk menunaikan amanah tersebut. Ya, maksudnya bagaimana orang tersebut amanah, yaitu dia mampu untuk menjaganya dan dia yakin bahwa dirinya itu bisa dipercaya. Walayat manu, dan tidak menanggung, yaitu orang yang dititipi, illa bita'adi. Kecuali kalau dia ta'adi. Ya, melampaui batas atau ceroboh. Bahwa qaulul muda yang dititipi, maqalul muda'i maqbulun fi raddiha 'alal muti'i. Muti' orang yang menitipkan. Qaul muda' maksudnya adalah klaim dari orang yang dititipi, bahasanya dia telah mengembalikan, misalnya dia telah mengembalikan barang ke muti', ke orang yang menitipkan. Maka nanti makbul, nanti dia diterima dengan sumpah. Karena ini termasuk apa? Termasuk yaitu amanah, ya, dia dipercaya. Dan kaedahnya kemarin sudah pernah kita sampaikan, ya. Ya, bahasanya semua yaitu amanah. Ya, semua yaitu amanah, semua yang amin, statusnya amin yaitu amanah. Jika dia mengklaim, mengaku telah mengembalikan apa yang menjadi amanahnya, maka diterima dengan sumpah. Seperti wakil, kemudian partner, kemudian yang dititipi, kemudian mudorib, ya, mudorib, pengelola dalam akad mudorobah. Kecuali dua, ya, kemarin sudah sebutkan, kecuali dua, murtahin yang menerima gadai dan mustajir orang yang menyewa. Ya, tadi diterima pengakuannya dengan sumpah, kecuali murtain sama mustajir ini harus membawa bukti. Nah, itu perlu dicatat tadi ada aturan seperti itu. Wa 'alaihi an yahfadzuha fi hirzi mithliha. Dan wajib baginya, yaitu orang yang dititipi untuk menjaganya di tempat standar. Tempat penyimpanan yang standar, ya, sesuai dengan barang tersebut. Misalnya kalau motor, ya, di garasi, sudah standar. Nah, kalau motor di teras, ya, ini enggak standar. Emas misalnya, ya, untuk uang atau yang lainnya, barang-barang berharga Nanti misalnya di lemari, di kotak, dalam, intinya di tempat yang standar. Kalau misalnya enggak disimpan di tempat standar, dia domin, ya, domin. Ya, kenapa? Dia wajib ganti kalau terjadi apa? Hilang. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat domina. Jika tuliba diminta, siapa yang diminta? Tadi orang yang dititipi. Diminta oleh orang yang menitipkan. Kemudian dia tidak diberikan padahal dia mampu. Tidak ada uzur, ya. Kemudian nanti nyata sampai hilang, maka domina, dia menanggung. Kecuali ada uzur, ya. Kalau ada uzur tidak. Misalnya malam hari, ya, saatnya tidur, ya, sudah tertidur, kemudian barangnya mau diminta. Nah, ini kan ada uzur. Paginya malah sudah dicuri, ya, dia enggak nanggung karena ini ada uzur ya. Kecuali enggak ada uzur. Wadiah adalah lihat di sarah akad yang berkonsekuensi untuk menyimpan barang ya. Yang diminta untuk disimpan ya. Akad titipan ya, ringkasnya adalah akad untuk menyimpan atau menjaga barang yang dititipkan oleh orang lain. Hukumnya sunnah ya menerima amanah itu. Tapi kalau dia tidak mampu untuk menjaganya haram. Dia merasa ini tidak bisa dititip kayak gini misalnya. Titipin motor, wah rumahnya saja misalnya kondisinya nggak aman, nah ini malah nggak boleh nanti. Yang rumahnya misalnya kondisinya tidak aman, karena nanti sama aja pak mendekatkan pada kepada kehilangan ya. Kemudian kalau dia orang yang dipercaya dan mampu menjaganya, tidak ada yang lain, maka wajib untuk menerimanya. Kalau di tempat yang aman, banyak orang yang mampu, maka ini fardu kifayah. Kemudian kalau dia mampu untuk menjaganya, kan, tapi tidak percaya bahwasanya nanti dia akan amanah, makruh hukumnya. Ya, masih banyak. Rukun wadi'ah itu ada wadi'ah barangnya mudi' yang menitipkan, wadi' yang dititipi, pemudak, kemudian sihwah. Syarat barang-barang yang dititipi itu yang barangnya yang dimuliakan. Yang ada nilainya dimuliakan, maka enggak boleh menitipkan misalnya khamar karena itu haram. Adapun orang yang menitipkan dan orang yang dititipi, syaratnya adalah itlaqut tasarruf ya. Balik berakal kemudian rosid. Tidak boleh menitipkan mustaf pada orang kafir. Syarat tiguanya ya lafad dari salah satu dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakan dari pihak yang lain. Nah, tangan wadi orang yang dititipi itu adalah tangan amanah. Wadi wajib menyimpan di tempat yang standar. Jika dia hilang tanpa ada kecerobohan atau melampaui batas, maka tidak menjamin, tidak menanggung. Tapi kalau dia sampai tadi, maka dia menanggung. Kemudian di antara bentuk-bentuk tadi, misalnya dia mengambil barang kemudian ditinggal di tempat orang lain tanpa izin pemiliknya. dipindah dari satu rumah ke rumah yang lain, kemudian bersafar, padahal tidak dia mampu untuk mengembalikan kepada pemiliknya tanpa harus dibawa safar. Safar umumnya kan rawan ketidakamanan. Jika pemilik barang mengklaim belum mengambil, adapun orang yang dititipi dia mengaku sudah mengambil, maka yang dimenangkan adalah perkataan orang yang dititipi dengan sumpah. Di antara bentuk tadi adalah mengakhirkan mengembalikan barang titipan padahal dia mampu untuk mengembalikannya. Kecuali ada uzur. Tidak ada kewajiban untuk mendatangkan saksi ketika mengembalikan barang titipan pada pemiliknya. Jika seorang yang dititipi barang, pemiliknya pergi dalam jangka waktu lama, kabarnya tidak ada, dan sudah putus asa untuk mengetahuinya, dan juga mengetahui ahli warisnya siapa setelah dilakukan pencarian, maka nanti digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jika nanti pemiliknya datang, maka nanti diganti. Wadiah berakhir dengan pertama dengan dikembalikannya barang pada orang yang memiliki. Kemudian mati atau gila atau pingsan dari salah satu dari keduanya. Orang yang memiliki barang, ya maka dia berhak untuk mengambilnya, ya, kapanpun dia kehendaki. Jika dia menitipkan hewan dan mengizinkan untuk ditunggangi atau baju untuk dipakai, maka ini adalah wadiah yang apa? Yang fasidah, idak yang fasid. Karena ini adalah syarat yang menyelisih muktada al-aqd. Maka nanti kalau sampai hilang atau rusak, tapi kalau hilang rusak sebelum ditunggangi, kendarai atau sebelum digunakan, dia tidak menanggung. Tapi kalau setelah digunakan, rusak, hilang, maka dia menanggung. Karena ini adalah ariyah fasidah. Ya kan tadi wadiah kan titipan, jadi tidak digunakan. Kalau yang menggunakan itu berarti namanya ariyah. Tapi di sini akadnya wadiah, prakteknya ariyah. Maka dinamakan idak fasid atau ariyah fasidah. Kemudian kita sampai di kitab Faraid. Nah, ini di mata Nabi sejak juga namanya fikih, terangkum di dalamnya tentang Faraid, dan ini dasar-dasar saja ya tentunya. Kita masih banyak perlu belajar tentang Faraid ini, tapi di sini hanya dasar-dasar saja. Ya. Karena untuk mendalaminya ya perlu apa pelajaran khusus ya, pelajaran khusus, kitab khusus, waktu khusus ya, karena ada namanya praktek, kemudian ya kasus-kasus di lapangan seperti apa, ini kan perlu latihan, perlu kemudian pemahaman yang kuat ya, terutama tentang aturan-aturan mainnya ya, karena banyak aturan-aturannya ya bervariasi ya, bervariasi. Kitabul Faraidi wal Wasaya, kitab faraid dan wasiat. Qala al musannifu rahimahumullah taala, wal warisuna min ar-rijali asharatun. Ahli waris dari golongan laki-laki ada 10. Ya. Totalnya ada 10. Ya, itu kalau diringkas ya, karena nanti ada yang untuk saudara tadi, untuk saudara ada saudara kandung, saudara sebapak, seibu. Ini kalau diringkas secara global 10. Ali ibnu anak, jadi artinya ini kan ada kekerabatan ya, ada kekerabatan kan banyak ya. Nah, kekerabatan ini tidak semua dapat, tidak semua menjadi ahli waris. Jadi ada yang tidak mendapat ahli waris, gitu. Ada yang tidak mendapat warisan sama sekali. Ini yang dapat warisan Ali ibnu anak, kemudian ibnul ibn, anaknya anak cucu laki-laki, wa insafa ke bawah, ya, anaknya cucu, anaknya lagi, wal abu wal jadu, bapak dan kakek, wa in ala ke atas, ya, buyut tangga apalagi ke atas, wa in ala wal akhu saudara. Nah, ini kan saudara kan ada yang kandung, ada sebapak, seibu, wabnul akh, anaknya saudara. Kemudian anaknya saudara berarti ponakan ya. Dan wa intaroho dan seterusnya. Kemudian wal am, paman, wabnul am, anaknya paman. Anaknya paman ya, berarti sepupu. Ini dinisbatkan pada mayit ya. Semuanya dinisbatkan pada mayit. Anak berarti anaknya mayit, bapak bapaknya mayit, paman paman mayit. Jadi nanti yang jadi patokan mayitnya ya. Bukan misalnya apa? Orang yang bercerita ya, atau orang yang anggota keluarganya misalnya ceritanya harus nanti diketahui dulu secara pasti. Biasanya kalau ada orang nyebut ini ada paman, pamannya siapa ya, harus pamannya mayit, bukan pamannya yang ngomong misalnya. Beda. Wa in taba ada dan seterusnya ya, safala taba ada. Jadi terus di jalur itu. Wa zauju wal maula al muqtik, suami dan maula al muqtik, muqtik yaitu orang membebaskan budak, laki-laki yang membebaskan budak. Wal warisa tu minan nisa sab'un, adapun dari perempuan ada 7. Al pintu, anak perempuan, pintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki ya, ya. Maka dia ada di sini anak perempuan dari anak perempuan, dari cucu perempuan dari anak perempuan. Nenek, wal ukhtu, saudara, wal zaujatu, istri, wal maulatu, al mu'tiqah, perempuan yang membebaskan budak. Faraid jamak dari faridah, ya, secara bahasa takdir, ke ukuran, ketetapan. Ya, secara syariat adalah bagian tertentu yang secara syar'i untuk ahli waris. Hukum pelajarannya adalah fardhu kifayah. Jika sudah ada yang pelajarinya, maka gugur dosa bagi yang lainnya. Jadi fardhu ain jika yang lainnya tidak punya kelayakan untuk melajarinya. Kemudian ada hak-hak yang harus ditunaikan sebelum bagian warisan, yaitu hak yang berkaitan dengan harta warisan, harta yang ditinggalkan mayit. Yang pertama hak yang berkaitan dengan harta warisan seperti zakat wajib yang ketika masih hidup belum ditunaikan, kemudian barang gadai, kemudian jinayah. Maka barang gadai harus dilepaskan dulu. Kemudian hutang jinayah seperti misalnya membunuh manusia, kemudian wajib diat, maka dikeluarkan dari hartanya terlebih dahulu. Nah, sebelum nanti ada pembagian warisan, ini hak ini ditunaikan terlebih dahulu. Biaya penyelenggaraan mayit, kafan, kemudian biaya untuk menggali kubur, memandikan, yang biaya standar tanpa berlebihan. Kemudian wasiat yang tidak lebih dari sepertiga yang ditujukan pada selain ahli waris. Jika lebih maka harus dengan persetujuan ahli waris. Jika lebih dari sepertiga ya. Sebagaimana dalam pembahasan Al-Hajar, orang yang dihajar karena sakit yang mengantarkan pada kematian. Kemudian yang kelima, membagi warisan pada ahli waris. Ini langkah-langkahnya harus seperti itu. Nah, ditunaikan hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Rukunnya adalah waris. Waris adalah orang yang mendapatkan bagian harta warisan, harta peninggalan mayit, tarikah. Kemudian waris yaitu mayitnya, yang nanti artinya dibagi-bagi. Kemudian hak maurus yaitu tarikahnya, harta peninggalan. Syaratnya adalah yang pertama ada warisan itu bisa terjadi. Syaratnya adalah kematian orang yang mewaris, orang yang mewarisi atau mewariskan. Ya, kematian yang si mayit itu yang meninggalkan yang punya harta. Harus mati dulu, kalau enggak mati memang bukan warisan. Kemudian ahli waris yang hidup setelah kematian mewaris, baik secara hukman atau takdiron. Misalnya hilang itu ya. Jadi tetap dia harus ada pas meninggal harus posisi hidup ya, walaupun sebentar dia pernah hidup gitu setelah kematian. Kemudian mengetahui sisi warisannya. Yang sisi yang menyebabkan yaitu mendapatkan warisan. Seperti ubuah, bunuah ini, karena dia bapaknya, dia anaknya. Kemudian mengetahui jalurnya ya, mengetahui jalurnya menuju ke mayit. Jadi nanti dari jalur apa, nikah atau kekerabatan atau pemerdekaan budak. Kemudian sebab-sebab warisan bisa mewarisi, yaitu yang pertama nasab, ya, kerabatan, kemudian pernikahan, suami istri, kan. Nasab keturunan, ya, dari bapak, ibu, dan seterusnya. Kemudian wala, yaitu yang membebaskan budak. Yang artinya dengan adanya tiga ini, orang bisa mendapatkan warisan. Dengan sebab menikah, menjadi istri, bisa mendapat warisan kalau suaminya meninggal, dan sebaliknya. Karena dia menjadi anak, maka bisa jadi ahli waris dari bapaknya. Kemudian karena dia membebaskan budak, nanti budak ini kalau enggak punya ahli waris, maka ahli warisnya adalah orang yang memerdekakannya. Adapun penghalang yaitu arik, yaitu perbudakan, budak. Kemudian al-qatl, pembunuhan, orang membunuh. Kemudian ikhtilafu adin, beda agama, tidak bisa saling mewarisi. Dari golongan laki-laki ada 10 secara global, ringkas kalau didetailkan ada 15. Anak, kemudian cucu dari anak laki-laki, kemudian bapak, kakek. Dan nomor 5, saudara kandung. Saudara kandung ini istilahnya al-ah as-saqiq, namanya saudara kandung. Nanti sebutannya juga minal ab wal sebapak dan seibu, namanya saudara kandung. Wah, kalau saudara sebapak istilahnya al akh li ab ini sebapak. Jadi nanti bapaknya sama, ibunya beda, saudara sebapak. Jadi dengan mayit sama bapaknya beda ibu. Kemudian al ahli sebaliknya ini ibunya sama, tapi beda bapaknya dengan mayit. Semuanya nanti dinisbatkan ke mayit. Yang 8, anak dari saudara kandung. 9, anak dari saudara sebapak. 10, paman kandung. 11, paman sebapak. Jadi hubungan sama mayitnya ya. Kemudian anak paman sekandung, kemudian anak paman sebapak. Jadi nanti paman sekandung berarti nanti hubungannya sama bapaknya apa sekandung atau sebapak dengan bapaknya mayit. Kemudian ini di sini yang seibu itu hanya yang saudara ya, saudara seibu. Kalau paman seibu nggak ada ya, paman seibu nggak ada, adanya ini saudara seibu. Kemudian kalau dari pihak perempuan ada 7, kalau didetailkan ada 10. Anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibn. Kemudian ibu, kemudian nenek. Nenek di sini, minal Kemudian ada nenek dari jalur bapak. Nenek dari jalur ibu ya, ibunya ibu. Kalau minal ab, ya ibunya bapak, dari jalur bapak. Ini dua-duanya dapat warisan dan dia nanti jadi satu ya. Kemudian saudari, karena perempuan ya, saudari kandung, yaitu minal ab wal artinya bapaknya dan ibunya sama. Saudari sekandung, kemudian ada saudari sebapak, kemudian saudari seibu, kemudian istri, kemudian muktiqoh, perempuan yang dia itu membebaskan budak. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala, wa man la yasqutu bihalin khamsatun az-zawjani wal-abawani wa waladu sulbi. Wa man la yatisu bihalin sab'atun al-abdu wal-mudabaru wa umul waladi wal-mukatabu wal-qatilu wal-murtadu wa ahlu milataini. Yang tidak gugur ya dalam keadaan apapun ya, tidak gugur sama sekali, pasti dapat warisan. Di sini yang disebutkan ada 5 ya. 5 karena yang satunya mayit gitu kan. Kalau totalnya kan 6. Yaitu atau kalau di sini anaknya jadi satu kan, anak laki-laki misalnya, anak perempuan. Yaitu suami dan istri. Suami pasti dapat, istri pasti dapat gitu. Wal abawani, bapak ibu. Bapak pasti dapat, ibu pasti dapat. Kemudian anak, laki-laki atau perempuan. Ya, ini pasti dapat warisan. Nah, kalau yang lainnya belum tentu dapat warisan ya. Yang lainnya belum tentu. Cucu misalnya belum tentu. Kakek belum tentu dapat. Saudara tadi yang disebutkan tadi ada 15 atau selama tambah 10, itu yang pasti dapat ini. Jadi kalau nanti ada kasus ya, yang pasti dapat dipilih dulu, nanti yang lainnya dapat enggak, nanti kan karena terhalang, termahjub sehingga tidak dapat. Yang tidak mewarisi sama sekali ada 7 budak ya, budak yang asli budak biasa. Kemudian mudabar, budak mudabar, umul walad, kemudian budak mukatab, pembunuh, kemudian orang murtad dan beda agama, kafir. Kemudian beliau menyebutkan jika ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan ini berkumpul, maka yang paling dekat yaitu paling dekat nanti yang mewarisi menjadi ahli waris, nanti yang jauh, yang lebih jauh tidak. Maka bapak dan ibu, kemudian anak, laki-laki dan perempuan, kemudian suami atau istri. Nanti yang lainnya bisa terhalang sehingga tidak mendapatkan bagian. Maka jika 6 tadi itu ada, atau salah satu dari enam itu ada, maka pasti mendapat warisan kecuali ada manik. Manik lain mungkin ya semisal yang tidak bisa mewarisi. Misal yang dia misalnya pembunuh atau yang lainnya. Kemudian jika berkumpul semua laki-laki ahli waris laki-laki, maka yang menjadi mewarisi adalah bapak, kemudian anak, kemudian suami. Yang lainnya gugur. Ini kalau laki-laki ada semua. Berarti yang lainnya gugur, ada saudara, saudara kandung, saudara sebapak, paman, sepupu, ponakan. Ini wayas kutu al-baki. Adapun kalau perempuan nanti yang mewarisi adalah ibu, kemudian anak, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudari, kandung, kemudian istri. Budak tidak memiliki karena budak termasuk penghalang warisan. Adapun mudabar ini juga tidak bisa, yaitu mudabar yang dijanjikan, yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk bisa merdeka setelah kematian tuannya. Umul walad yaitu budak perempuan yang dia mengandung melahirkan anak tuannya. Mukatab yaitu budak yang ada perjanjian kitabah dengan tuannya, yaitu dia nanti membayar biaya tertentu sehingga nanti misalnya dicicil, di kredit, kemudian nanti kalau sudah lunas dia menjadi merdeka. Karena perbudakan ini tidak bisa menjadikan orang itu memiliki, tidak punya harta. Budak dimiliki dan tidak memiliki. Orang yang membunuh tidak mewarisi karena membunuh termasuk penghalang waris. Al-Qatilu la yaris. Kemudian murtad juga demikian, yaitu orang yang keluar dari Islam. Jadi aslinya awalnya Islam, kemudian keluar. Dan sama hukumnya seperti orang murtad adalah orang zindiq, yaitu orang yang menambahkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Demikian juga beda agama. Islam dengan kafir misalnya, maka muslim tidak mewarisi kafir, demikian pula kafir tidak mewarisi muslim. Adapun kafir dengan kafir, walaupun berbeda ini bisa saling mewarisi, ya, seperti majusi mewarisi penyembah patung atau yang lainnya, karena agama mereka itu hakikatnya adalah satu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Faedah murtad tidak mewarisi murtad. Dan juga tidak mewarisi dari muslim. Dan juga tidak mewarisi dari kafir. Aqrabul asobat. Asobah yang paling dekat. Asobah adalah, ini dibahas asobah dulu ya. Asobah adalah yang menerima sisa ya, harta warisan setelah dibagi. Dibagikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian tertentu. Suami misalnya dapat ada bagian tertentu ya, nanti dibahas ya, suami misalnya dapat setengah atau seperempat, ibu sepertiga atau seperenam. Ini ada bagian-bagian tertentu. Anak asobah ini nanti sisa. Kalau sudah sisa dibagi semua, nanti dia mendapatkan sisa itu. Walal musannifu rahimahumullahu taala wa aqrabul asabat al ibnu summa ibnu ibnuhu tsumal abu summa abuhu. Yang pertama adalah yang paling kuat, paling dekat, yaitu anak. Kemudian anaknya, kemudian anaknya, cucu, kemudian bapak, kemudian bapaknya itu kakek. Kemudian summa al akhu lil ab wal yaitu saudara sekandung, lil'ab, wal'um, yaitu walil'um, saudara sekandung. Kemudian urutan berikutnya, al'ah lil'ab, saudara sebapak, tuma ibnul'ah lil'ab. Kemudian anak dari li'ab wal'um ya. Anak dari saudara sekandung. Al'ah li'ab wal'um maksudnya. Anak dari saudara sekandung. Kemudian ibnul ah lil'ab. Nah, kemudian anak dari saudara sebapak. Kemudian sumal'am. Kemudian paman. Ala hadza tartib tsumma ibnuhu. Sesuai dengan urutannya, kemudian anaknya. Fa'in utimatil asobat, fal maula al mu'tik. Jika asobatnya enggak ada, maka yang mendapatkan adalah orang memerdekakan budak. Itu juga termasuk asobah. Kalau enggak ada asobah yang lainnya. Jadi asobah ini nanti semua yang laki-laki ya, semua ahli waris laki-laki, ya semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu yang laki-laki. Ya, nanti semuanya masuknya asobah. Ya, anak, bapak, cucu laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, bapak laki-laki kan, kakek. Ya, kemudian saudara sekandung laki-laki, saudara sebapak laki-laki, anaknya, anaknya. Kemudian paman sekandung, kemudian paman sebapak, kemudian anaknya, anaknya. Ini yang laki-laki. Ya, sobat secara bahasa, ya, secara syariat adalah yang tidak punya bagian tertentu dalam warisan. Al-asib itu dia yang mengambil harta warisan semuanya jika dia bersendirian. Jika dia sendiri mengambil semua harta warisan. Contohnya, ada seorang mati, meninggalkan satu anak saja. Maka dia mengambil semua hartanya, karena anak adalah asobah tadi, masuk asobah. Yang paling kuat, al-ibnu tadi. Ada juga yang mengambil sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada ashabul furud yang punya bagian tertentu ya, yang disebutkan di Al-Quran ya, setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, sepertiga, dua per tiga, nah itu ada bagian itu. Kalau sudah dibagikan bagian-bagian itu, ada sisa nanti yang ngambil adalah asobah. Kaan mata semisal seorang mati meninggalkan istri, kemudian ibu, ya berarti istri ini berarti yang mati kan suami kan, laki-laki suaminya, kemudian ibu ya, ibunya mayit berarti, kemudian saudara sekandung, maka istri mendapat bagian seperempat ya, seperempat karena dia apa tidak punya anak dapat seperempat, nanti ada rinciannya, kemudian ibu dapat sepertiga ya, enggak punya keturunan tadi mayitnya, tidak ada saudara yang lebih dari satu. Ibu dapat sepertiga. Kemudian saudara laki-laki sekandung ini mengambil sisanya. Kan asobah. Jadi asobah itu apa? Semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu yang laki-laki. Nah, termasuk saudara laki-laki ini al-ahsyakik asobah. Kemudian juga ada asobah yang bersama apa? Ahli waris perempuan yang lain ya, yang sejajar dengannya ya. Ya, nanti perhitungannya adalah laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Seperti contohnya ada orang mati meninggalkan anak-anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, ini kan nanti dia apa? Jadi menjadi asobah di situ, nanti cara baginya 2:1. 2:1. Jadi nanti anak perempuan tadi dia asobah karena ada pasangan yang sejajarnya itu anak laki-laki. Jadi nanti dibagi, baginya adalah perbandingannya 2:1. Asobah yang paling dekat, ya, paling kuat, yaitu yang pertama anak laki-laki. Nah, karena nanti bapak itu mengambil bagian bersama dengan anak laki-laki tadi 1/6. Jadi bapak dapat 1/6 kalau ada anak laki-laki. Anak laki-lakinya menjadi asobah. Kemudian setelah anak, yaitu anaknya anak, walaupun ke bawah dan ke bawah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini kan asobah juga ya, karena tadi ahli waris laki-laki. Wal ibnu wa ibnul ibn adalah furu. Anak dan cucu itu adalah furu, namanya furu. Jadi kalau furu itu keturunan, anak. Nanti kalau furu atau istilahnya bunuwah. Kalau yang atas, orang tua ini istilahnya usul. Bapak ibu ini usul atau ubuwah. Kemudian setelah itu bapak, ini yang urutan selanjutnya setelah anak. Setelah anak dan cucu. Karena bapak ini bagian dari mayit, yang mayit itu dinasabkan padanya. Setelah itu, setelah bapak, kakek. Kakek kan laki-laki, juga asobah. Tapi kekuatannya masih menang bapak. Tadi kan anak, cucu, bapak, kakek. Ini kan urutannya gitu. Wal'ab, wal'jad, usul. Bapak dan kakek termasuk usul. Kemudian setelah usul dan furu, maka ikhwah, yaitu saudara. Karena ini saudara adalah bagian dari bapaknya mayit. Dari bapaknya mayit. Dan yang paling kuat, saudara petandung, asakik. Baru saudara sebapak. Habis itu anak dari saudara sekandung, kemudian anak dari saudara sebapak. Jadi saudara, kekuatannya saudara sekandung, kemudian urutan berikutnya saudara sebapak. Habis itu pindah ke anaknya saudara sekandung, kemudian anaknya saudara sebapak. Kemudian urutan berikutnya kekuatannya setelah saudara, yaitu dari jalur paman. Kalau saudara sebutnya ukhuwah. Ukhuwah, akhun. Kalau paman dari am, umuwah. Umumah. Ya, umumah. Kemudian setelah dari jalur saudara, yang urutan berikutnya dari jalur paman. Karena pamannya adalah bagian dari kakek. Kemudian paman, ada paman sekandung, ada paman sebapak. Lebih kuat paman sekandung daripada paman sebapak. Kemudian setelah paman, jadi tadi urutannya paman sekandung, kemudian paman sebapak. Habis itu anak dari paman sekandung, kemudian anak dari paman sebapak. Ya, itu urutan. Jadi urat kekuatannya itu dekat mana sama mayit. Ya. Maka yang lebih dekat lebih kuat. Nanti bisa menghalangi yang lain kalau itu dapat. Jadi kalau misalnya anak, tadi kan urutannya anak baru cucu, ya kan? Kalau sampai anak dapat, bapak nggak jadi asobah karena anak sudah dapat. Bapak nanti dapat bagian apa? Pernah. Terus saudara-saudara nggak dapat, kan terhalangi. Saudara sebapak tadi, ya, dia akan juga asobah, tapi dia sudah terhalangi. Karena kekuatannya lemah. Jadi yang kekuatan yang terkuat tadi bisa menghalangi yang lemah. Jika tidak ditemukan ahli waris, maka nanti yang mengambil adalah, yang mewaris adalah yang membebaskan budak. Karena dia asobah. Saya ada budak, nggak punya ahli waris, dia mati. Ahli warisnya nggak ada siapa-siapa, maka nanti hartanya diberikan pada orang yang memerdekakannya. Kemudian asobah itu ada yang nasabiah, ada yang sababiah. Nasabiah itu kekerabatan, nasab. Kemudian ada sababiah. Sababiah itu Itu yang disebabkan oleh memerdekakan budak. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya saja. Ya. Ini memang harusnya ada orek-orekan, catatan-catatan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti dulu. Kalau bisa mencatat ya, catat atau baca-baca referensi yang lain yang mungkin lebih mudah pemaparannya. Ya. Insya Allah ini dasar-dasar masih sama ya. Masih sama, ya, banyak beda dengan yang lain. Ya, hilaf itu memang perbedaan itu ada, tapi nggak sampai sebanyak di cabang-cabang lain ya, Tawana. Kayak misalnya nanti ada kakek itu menghalangi saudara nggak? Nah, ini ada hilaf misalnya seperti itu. Tapi nggak banyak. Ini dasar-dasar seperti ini, ya kalaupun ada, insya Allah sedikit. Ya. Jadi bisa dibaca referensi yang lain. Untuk bisa lebih memahamkan bagi yang belum pernah belajar ya. Kalau yang sudah pernah belajar ya, anak rasa ini sudah bisa gitu ya. Tinggal murojaah aja untuk refresh aja kalau yang sudah pernah belajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.